لا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم لهداهم إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، جماعة صلاة المغرب yang saya muliakan. Baik, kita lanjutkan kembali membaca kitab Ad-Da'a wa Dawa' lil Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, dan masih kita pada nas-nas yang beliau bawakan untuk mengobati mereka-mereka yang binasa karena sebab hanya mengambil ayat-ayat yang berisi harapan-harapan, dan juga dalam rangka mengimbangi ayat-ayat yang berisi harapan agar kita berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa sampai kepada ridho Allah dan juga surganya. Maka kita harus berjalan kepada Allah dengan dua sayap: yang pertama ar-raja, dan yang kedua al-khauf. Ar-raja ini adalah muncul dengan kita mengambil ayat-ayat yang berisi harapan-harapan, dan al-khauf itu bisa muncul dengan kita mengambil ayat-ayat yang berisi at-takhwif, ancaman-ancaman. Ya, dengan dua ubudiyah yang tinggi ini, al-khauf wa raja, maka insyaallah kita akan bisa sampai kepada Allah dan surganya. Allah puji mereka, para nabinya, orang-orang pilihannya yang mereka berjalan menuju Allah dengan al-khauf wa raja. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka para nabi dulu di dunianya bersegera kepada kebaikan-kebaikan dan berdoa kepada kami dalam keadaan raghaban wa rahaba, harap cemas. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk takut kepada kami. Dan kita diperintahkan tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti jejak-jejak mereka, orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka. Baik, ayat atau hadis berikutnya beliau bawakan di sini dari Sahih Muslim. Wa fi sahih Muslimin anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar fayusbaghu fi an-nari sibghatan thumma yuqalu lahu ya ibn adam hal ra'aita khairan qad hal marra bika na'imun qad فيقول لا والله يا رب ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في الجنة صبغة فيقول له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. Tersebut dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengisahkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar, kelak akan didatangkan penduduk dunia yang paling banyak nikmatnya di dunia, paling banyak nikmatnya, segala kenikmatan yang dia inginkan dia dapatkan, tidak ada satupun yang menghalanginya. Tapi dia min ahlin nar, termasuk penduduk ahli neraka. Faisbaghu fin nari sibghah, kemudian dia pun dicelupkan ke dalam neraka satu celupan saja, kemudian diangkat kembali. Thumma yuqalu lahu ya ibna adam hal ra'aita khairan qab, setelah itu ditanyakan kepadanya, wahai anak Adam, apakah engkau pernah dulu melihat kenikmatan, kebaikan sama sekali? Maka dijawab, atau hal marra bika na'imun qad, apakah pernah engkau mendapatkan satu kenikmatan? Maka dijawab oleh dia setelah dia dicelupkan oleh Allah ke dalam an-nar, la wallahi ya rab, tidak, belum pernah ya Allah, belum pernah saya melihat dan merasakan kenikmatan-kenikmatan. Lihat ya, betapa dahsyat dan ngerinya azab neraka, melupakan segala kenikmatan yang dulu dia pernah rasakan di dunia. Ini baru satu celupan, lantas bagaimana dengan beberapa celupan, lantas bagaimana dengan dijadikannya mereka menjadi ahli nar? Tentunya sangat mengerikan, ini ancaman bagi mereka-mereka yang bergampang-gampang untuk berbuat dosa karena bersandar kepada ayat-ayat roja. Lihat, satu celupan saja melupakan segala kenikmatan yang pernah dirasakan. Sehingga janganlah kita tertipu dan terbuai dengan fitnah-fitnah dunia. Itu tidak jauh bedanya dengan mimpi-mimpi. Iya. Wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san bid dunya min ahli jannah, dan sebaliknya. Kelak didatangkan pada hari kiamat manusia yang paling sengsara hidupnya di dunia. Paling kerek, paling susah, paling banyak penyakitnya, paling banyak keluhannya. Tapi dia min ahlil jannah, termasuk penduduk ahlil jannah, penduduk surga. Fayusbahu fil jannati sibghah, kemudian dicelupkan ke dalam surga satu celupan saja. Fayuqawlu lahu ya ibna adam hal ra'aita bu'san qad, kemudian dikatakan kepadanya, wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan satu kesengsaraan sekalipun? Saking nikmatnya surga, maka dia menjawab, la wallahi, belum pernah demi Allah, saya belum pernah melihat kesengsaraan, kesusahan, belum pernah saya merasakannya. Ya, di sini ada hiburan bagi kita-kita yang ketika di dunia banyak susahnya, banyak sengsaranya, kekurangan ini dan itu, tertimpa penyakit ini dan itu. Bergembiralah kita kalau kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahlul iman, orang yang bersemangat untuk beramal saleh, karena itu tidak lama. Ya, kesengsaraan dan kesusahan yang menimpa kita itu tidaklah lama, sekejap saja, bahkan lupa tatkala kita nanti ditakdirkan oleh Allah masuk dalam surga, lupa, seperti mimpi. Fa yaqul la wallahi, dia pun menjawab, belum pernah demi Allah. Ma marra bi bu'sun qad, belum pernah saya merasakan kesengsaraan sedikit pun. Wala ra'aitu shiddatan qad, dan saya pun belum pernah melihat satupun kesengsaraan, kesulitan sama sekali. Saking nikmatnya surga, satu celupan saja sudah bisa menghilangkan ya kesengsaraannya, kesusahannya. Ya. Di sini dalam hadis ini ada dua faedah penting. Yang pertama berupa tahdzir, peringatan bagi mereka ahlul ma'asi yang mereka tenggelam dalam kemaksiatannya, asyik menikmati kenikmatan berupa kemaksiatan-kemaksiatan, dan juga mereka ahlul dunia yang berpaling meninggalkan agama karena sibuk, asyik dengan dunia. Ketahuilah bahwasanya apa yang kalian rasakan dari kelezatan maksiat dan juga kelezatan dunia itu tidak ada rasanya sama sekali kelak di akhirat, seperti mimpi-mimpi. Dan juga di dalamnya ada tasliyah, hiburan bagi mereka-mereka kaum mukminin yang sengsara hidupnya di dunia, bahwasanya itu tidaklah lama, sebentar, meskipun kita memandangnya jauh lama. Kata Allah, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba, mereka melihatnya bahwasanya kiamat itu jauh ataupun tidak mungkin. Wa narahu qariba, sedangkan kami melihatnya sangat dekat. tidak lama. Kemudian wa fil musnadi min haditsil Barra ibn Azib qala kharajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar fantahina ilal qabri wa lamma yulhad. Tersebut dalam musnad Imam Ahmad dari hadits Al-Barra ibn Azib, beliau mengisahkan bahwasanya kami para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengiring satu jenazah seorang dari kaum Ansar yang meninggal dunia. Fantahaina ila al-qabri, maka kami pun sampai ke pekuburannya. Walamma yulhad, ketika sampai dalam kondisi kuburan belum digali atau belum selesai penggaliannya. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulahu ka'anna 'ala ru'usina at-tayru. Maka Rasul pun sallallahu alaihi wasallam duduk dan kami pun ikut duduk di sekitar beliau. Ka'anna 'ala ru'usina at-tayr, seolah-olah di atas kepala-kepala kami ada burung. Saking apa? Khusyuknya, tertunduk dalam kondisi tenang. Khidmat. Wa fi yadihi 'udun yankutu bihi al-ardha. Di tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam ada sebatang ranting yang beliau menggoreskan dengannya tanah. Farafa'a ra'sahu faqala, kemudian Rasul pun sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dan bersabda, "Istu'idzu billahi min 'adzabil qabri. Istu'idzu billahi min 'adzabil qabri. Istu'idzu billahi min 'adzabil qabri." Berlindunglah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari siksa kubur. Berlindunglah kalian kepada Allah dari siksa kubur. Terus beliau ulang sampai 3 kali. Di sini ada dalil yang sangat jelas bahwasanya yang namanya azab kubur itu sabit. Binnas min al-Quran wa sunnah. Bahwasanya azab kubur itu ada. Sebagaimana kenikmatannya pun ada. Berbeda halnya dengan mereka. Kaum aqlaniyin. Yang mereka menuhankan akal-akal mereka, mereka tidak percaya dengan apa adanya azab kubur. Kata mereka buktinya kalau digali kondisinya tidak ada perubahan, tidak ada di situ bekas apa sentuhan api. Ini mereka aqlaniyin. Padahal dalilnya sangat jelas dari Al-Quran dan Sunnah. Di antara dalil dari As-Sunnah adalah hadis ini: Istighidu billahi min azabil qabri. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Kalau seandainya tidak ada, tentunya tidak diperintahkan oleh beliau untuk kita berlindung darinya. Karena ada, maka beliau perintahkan untuk kita berlindung darinya kepada Allah. Bahkan diperintahkan untuk kita setelah selesai membaca tahiyat untuk kita berlindung diri kepada Allah dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Juga dalam Al-Quran ada dalilnya yang menunjukkan bahwasanya azab kubur itu sabit, tetap. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengisahkan keadaan mereka Fir'aun dan keluarganya yang kafir beserta tentaranya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'aun ashaddal 'adzab. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, neraka ditampakkan, dihadapkan kepada mereka Fir'aun dan keluarganya serta bala tentaranya di pagi hari dan sore hari. Wa yawma taqumu as-sa'ah, ketika tegak hari kiamat, ya, maka dikatakan kepada Fir'aun dan bala tentaranya, adkhilu, ataupun kepada para malaikat Allah, adkhilu ala fir'auna ashaddal azab. Masukkanlah keluarga Fir'aun ke dalam azab yang sangat dahsyat. Di sini ada dalil yang begitu jelas tentang apa? Bahwasanya azab kubur itu sabit. Neraka selalu ditampakkan kepada Fir'aun, dihadapkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya di pagi dan sore hari. Ketika tegak hari kiamat, maka dikatakan masuklah kalian ke dalam an-nar. Thumma qala, dan dari sini sebagian ulama mengatakan bahwasanya boleh kita memberikan mau'izah, ya, ketika kita hendak menguburkan mayit, tapi dalam kondisi ataupun dengan catatan kuburannya belum selesai digali. Ya, belum selesai digali. Maka silakan dimanfaatkan untuk memberikan mau'izah kepada mereka agar mereka bisa mengambil ibrah dan pelajaran darinya. Ya, ketika belum selesai digali. Tapi tidak disyariatkan. pada keadaan selain ini. Ya. Thumma qala innal 'abdal mu'mina idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi malaikatun minas sama'i biyadul wujuh. Kemudian beliau memberikan satu peringatan, satu pelajaran penting yang membuat hati-hati kaum mukminin takut, khawatir. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba yang beriman apabila dia terputus dari dunia, meninggal dan menuju akhirat, nazala ilaihi malaikatun minas sama'i biyadul wujuh, akan turun kepadanya, kepada hamba yang beriman tadi, ketika di dunia dia adalah seorang yang beriman, rajin berbuat amal soleh, berbuat ihsan, nazala ilaihi malaikatun minas sama'i biyadul wujuh, turun kepadanya para malaikat, bukan satu dua, para malaikat banyak jumlahnya dari langit, dalam keadaan wajah-wajah mereka putih. Ka'anna wujuhahum syams, seolah-olah wajah mereka saking putih dan bersinarnya seperti matahari. Ma'ahum kafanun min aksani ahli jannah, bersama mereka ada kain kafan dari surga, yaitu berupa sutra. Jadi mereka datang dalam kondisi wajahnya berseri, iya, putih, memancar, kemudian membawa kafan. Wa hanukun min hanukil jannah, dan juga membawa misik, wewangian dari surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar, sehingga mereka para malaikat duduk dekat kepadanya dengan penuh adab dalam pandangannya. Ini ketika si mayit adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hidupnya. Mereka menghibur, ya, dia seorang mukmin yang dalam kondisi genting, dalam kondisi menghadapi satu musibah yang sangat berat, dikatakan oleh mereka, la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Atau ayat lengkapnya kata Allah, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya mereka orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqamah, maka para malaikat turun bergelombang-gelombang seraya mengatakan kepadanya, menghiburnya, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu takut dengan apa yang kau akan hadapi setelah ini dari akhirat, wa la tahzanu, dan jangan pula kamu bersedih hati dengan apa yang kau tinggalkan dari duniamu, keluargamu, harta bendamu, Allah akan menjaganya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kau dengan surga yang dulu kalian telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang untuk menghibur dia seorang mukmin ketika dia hendak mati. Thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'sihi fa yaqul. Setelah itu datanglah malakul maut. Malakul maut adalah malaikat yang tugasnya mencabut nyawa manusia. Adapun riwayat yang menyebutkan bahwasanya nama malaikatnya adalah Izrail, itu lemah. Yang sahih adalah malakul maut namanya. Malaikat pencabut nyawa namanya malakul maut, sebagaimana disebutkan dengan jelas oleh Allah di dalam surat As-Sajdah. Kata Allah, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un." Katakanlah, kalian akan diwafatkan, akan dimatikan oleh malakul maut yang telah diwakilkan untuk mencabut ruh-ruh. Kemudian dia duduk, ya, malakul maut ini duduk di dekat kepalanya. Fayaqul, kemudian mengatakan kepada si mukmin ini, "Ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah," keluarkan ataupun keluarlah wahai jiwa yang tenang. "Ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwan," keluarlah engkau menuju ampunan dari Allah dan juga keridhaannya. "Fatakhruju tasilu kama tasilul qatrah min fi saqa." Saya khuduha, maka keluarlah ruh tadi, ruhnya orang yang beriman tadi, dalam keadaan tasil, mengalir, menunjukkan apa? Mudahnya ruh mereka keluar dari jasad. Kama tasilul qatrah min fi saqa, sebagaimana keluarnya tetesan air dari mulut ceret. Faya khuduha, setelah keluar langsung diambil oleh malakul maut. Dan di sini tidak ada pertentangan dengan hadis yang menunjukkan adanya sakaratul maut yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul alaihi wasallam, "Innal maut sakarat." La ilaha illallah, inna lil maut sakarat. Rasulullah di waktu-waktu menjelang beliau meninggal, beliau merasakan sakaratul maut. Kemudian di antara yang beliau ucapkan adalah La ilaha illallah, inna lil maut sakarat. Sesungguhnya kematian itu memiliki sekarat-sekarat. Tidak ada pertentangan dengan hadis ini, karena sakarat yang dihadapi itu adalah pembukaan. Pembukaan untuk apa? Menggugurkan dosa-dosanya. Kalau dia memiliki dosa-dosa, kalau dia dosanya sedikit, ya tujuannya untuk mengangkat derajatnya kepada yang lebih tinggi. Dan ketika keluarnya dalam kondisi apa? Mudah, seperti air yang keluar dari ceret. Fa'idha akhazaha lam yada'uha fi yadih. Kalau sudah malakul maut ini mengambil ruhnya, dia tidak membiarkan ruh tadi sehingga langsung diambil oleh tangannya. Tidak dibiarkan sekejap mata pun, langsung diambil oleh tangannya. Faya ja'aluha fi dzalikal kafan. Kemudian langsung ruh tadi diletakkan pada kafan tadi yang diambil dari surga. Wa fi dzalikal hanud, dan diletakkan pada wewangian tadi yang sudah dioleskan pada kain tadi. Wa yakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ardi. Kemudian yakhruju minha, keluar dari ruh tadi bau yang sangat wangi, bau misik yang sangat harum, seperti bau misik yang paling harum yang ada di dunia. Fayas'aduna biha, kemudian malaikat pun mereka membawa ruh tadi ke langit. Fala yamurruna biha ala mala'in min malaikati sama' illa qalu ma hadha ar-ruhu at-thayyibatu. Maka tidaklah yamurruna biha, mereka para malaikat tadi yang membawa ruh tadi, melewati sekumpulan para malaikat yang ada di langit, melainkan mereka mengatakan, ma hadha ar-ruhu at-thayyibah, ini bau wangi apa ini? Jadi ketika para malaikat tadi yang membawa ruh si mukmin tadi melewati langit, maka malaikat yang ada di langit mereka mengatakan, ini bau wangi apa ini? Fayaqulun, kemudian dijawab, rauhu fulanin ibni fulan, ini adalah bau harumnya si fulan ibni fulan, si fulan anaknya si fulan. Bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya, disebut dengan namanya yang paling baik yang dulu dia disebut atau disifati dengannya di dunia. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya, sehingga mereka malaikat para pembawa ruh tadi sampai ke langit dunia yang terdekat dengan dunia yang kita lihat ini. Fayastaftihuna lah, kemudian mereka para malaikat membawa ruh tadi meminta untuk dibukakan pintu langit untuknya, untuk si mayit ini. Fayuftahu lah, kemudian dibukakanlah pintu langit. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha ila sama'il lati taliha. Setelah itu langsung dijemput dan diantarkan oleh penduduk langit dari kalangan para malaikat menuju langit berikutnya. Terus lagi sampai ke langit berikutnya, dijemput oleh para malaikat dan diantarkan kepada langit berikutnya. Hingga sampai kepada langit yang ketujuh. Hatta yantahiya bihi ila samai as-sabi'ah. Sehingga berakhir ruh ini ke langit yang ketujuh. Yang di situ ada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu Allah azza wa jalla, laita Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Uktubu kitab 'abdi fi'liyyin." Tulislah catatan untuk hamba-Ku fi'liyyin, di tempat tertinggi di surga. "Wa 'iduhu ila al-ardh," setelah itu kembalikan dia ke bumi, kembalikan dia ke jasadnya. "Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha 'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra." Karena sungguh saya telah ciptakan mereka dari bumi, dan aku akan kembalikan dia kepadanya, dan suatu hari akan kami bangkitkan dia dari bumi pula. Qala fatu'adu ruhuhu fayatihi malakan. Setelah itu dikembalikanlah ruhnya ke jasadnya. Kemudian setelah itu didatangi dia oleh malakan, dua malaikat yang merupakan fitnah kubur. Malaikat siapa? Siapa malaikatnya? Munkar Nakir. Fayujlisanihi fayaqulanilah man rabbuk. Kemudian dua malaikat ini mendudukannya, kemudian bertanya kepadanya, man rabbuk, siapakah Rabbmu? Fayaqulu rabbi Allahu azza wa jalla. Maka dia pun si mukmin ini menjawab, Rabbku adalah Allah azza wa jalla. Fayaqulani lahu ma dinuk. Kemudian mereka berdua bertanya kembali, ma dinuk, apa agamamu? Fayaqulu dini al-islamu, agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum. Siapakah orang ini? Diperlihatkan kepadanya Nabi Muhammad SAW. Siapakah orang ini yang diutus kepada kalian? Maka dia jawab, huwa Muhammadun Rasulullah. Ya. Siapakah orang yang diutus di tengah-tengah kalian sebagai Nabi dan Rasul? Maka dia jawab, huwa Muhammadun Rasulullah. Dia adalah Muhammad Rasulullah. Fayaqulani lahu wa ma ilmuka. Kemudian keduanya bertanya kembali, wa ma ilmuka, dari mana kamu tahu bahwasanya dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fayaqulu qara'tu kitaballahi azza wa jalla. Saya dulu membaca kitabullah azza wa jalla Al-Qur'an. Fa amantu bihi wa saddaqtu. Kemudian saya beriman kepadanya dan membenarkannya. Fayunadi munadin minas sama'. Kemudian ada seorang penyeru, itu malaikat yang menyeru dari langit. Ya. Ataupun penyeru Allah, ya, yang menyeru dari langit, an sadaqa abdi, bahwasanya hambaku telah jujur, telah benar ucapannya. Fafrishuhu minal jannah, maka hamparkanlah untuknya hamparan dari sorga. Walbisuhu minal jannah, dan kenakanlah pakaian dari sorga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakanlah pintu dari kuburannya hingga sampai ke sorga, sehingga dia merasakan, ya, kenikmatan sorga, bau harumnya sorga. Qala fayatihi min rauhiha wa tibiha. Setelah dibukakan untuknya pintu dari kuburannya ke sorga, maka datanglah bau harum dan wanginya sorga, sehingga dia pun merasakan kenikmatan sorga. Wa yufsah lahu fi qabrihi madda basarih. Kemudian dilapangkan kuburannya seluas pandangan matanya. Kuburan yang begitu sempit dan gelap gulita menjadi apa? Luas dan terang benderang. Qala wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi. Kemudian datanglah kepadanya seorang yang tampan wajahnya. Hasanul siyabi, sangat indah pakaiannya. Thayyibur rih, sangat harum baunya. Fayaqul, kemudian berkata kepada si mukmin ini, abshir billadzi yasurruk. Bergembiralah engkau dengan sesuatu yang membahagiakanmu. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad. Inilah hari yang dulu engkau dijanjikan. Fayaqulu lahu, kemudian si mukmin ini berkata, man anta? Fawajhuka wajhul ladzi yaji'u bil khair. Siapa engkau? Wajahmu adalah wajah yang menunjukkan, ataupun alladzi yaji'u bil khair, wajah yang membawa kebaikan. Fayaqulu, kemudian jawab, ana 'amaluka shalih. Saya adalah amalanmu yang soleh. Fayaqulu, kemudian dia pun mengatakan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi aqimis saah, Rabbi aqimis saah, wahai Rabbku segeralah ditegakkan hari kiamat, wahai Rabbku segeralah hari kiamat ditegakkan. Dia ingin segera untuk memasuki surga. Hatta arji' ila ahli wa mali, sehingga aku bisa kembali menemui keluargaku di surga dan juga hartaku. Iya. Ini keadaan mereka, orang yang beriman ketika dia mati, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kabar gembira, dimudahkan oleh Allah kematiannya. Qala wa innal 'abdal kafira idza kana fi inqita'in minad dunya aw iqbalin minal akhirati nazala ilayhi malaikatun minas sama' sudal wujuh ma'humul musuh fayajlisuna minhu maddal basar. Kemudian sesungguhnya seorang hamba yang kafir, apabila dia terputus dari dunia, mati, kemudian menjemput akhirat, nazala ilaihi malaikah, turunlah kepadanya para malaikat dari langit. Kondisinya beda, ya, dengan kondisi yang pertama. Sudal wujuh, dalam keadaan mereka, para malaikat yang mendatanginya, sudal wujuh, wajah-wajah mereka hitam, muram. Ma'humul musuh, bersama mereka ada kain-kain yang kasar, keras. Ya, berbeda dengan ruhnya orang yang beriman, dibawakan oleh para malaikat kafan yang putih, bersih, dari sutra yang diambil dari surga. Fayajlisuna minhu maddal basar. Kemudian mereka para malaikat pun duduk dekat dengannya. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. Kemudian datanglah malakul maut, malaikat pencabut nyawa, hingga dia pun duduk di sisi kepalanya. Fayaqulu, kemudian mengatakan kepadanya, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang kotor, wahai jiwa yang penuh dengan dosa-dosa dan kemaksiatan, ya, kekufuran dan kesyirikan, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadabin, keluarlah kalian menuju murka dan kemarahan Allah. Qala fataghraqu fi jasadi, maka kemudian malaikat tadi tenggelam memasuki tubuhnya untuk apa? Mengambil ruhnya. Fayantazi'uha kama yunza'u safud minasufil mubtal, maka dia pun malaikat tadi mencabutnya sebagaimana dicabutnya duri-duri dari kapas yang basah. Tentunya ketika duri dimasukkan ke kapas yang basah, maka semuanya akan terbawa. Demikian pula keadaan malaikat yang mencabut ruhnya, tidak ada satupun dari urat-uratnya yang selamat, semuanya tercabut merasakan sakitnya. Fayakhudhuha, kemudian dia pun mencabutnya. Faidha akhadhaha lam yada'uha fi yadihi tarfata'in, apabila malaikat tadi sudah mengambilnya, maka dia tidak membiarkan ruh tadi di tangannya sekejap mata pun. Ya, langsung dia masukkan ruh tadi fi tilka al-musuh, langsung ditempatkan ruh tadi di kafan yang kasar tadi, sebagaimana tadi ruhnya orang yang beriman langsung setelah dicabut dimasukkan ke kafan yang putih bersih dan wangi. Wa yakhruju minha ka'antani rihi jifatin, maka keluarlah dari ruh tadi bau yang sangat-sangat bau, melebihi baunya bangkai yang ada di muka bumi ini. Fayas'aduna biha, maka malaikat pun naik membawa ruh tadi yang zalim. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malak ila minal malaikati illa qalu ma hadzal ruhul khabithah, maka tidaklah mereka para malaikat yang membawa ruh tadi melewati sekumpulan para malaikat yang ada di langit, melainkan mereka mengatakan, ma hadzal ruhul khabithah, bau busuk apa ini? Fayaqulun, kemudian dijawab, rauhu fulanin ibni fulan, ini adalah bau busuknya ruh fulan ibnu fulan. Biakbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya, disebutkan dengan namanya yang terjelek dan sifat yang terjelek yang dulu dia dijuluki di dunia. Fayustaftah fala yiftah lah, kemudian mereka meminta untuk dibukakan pintu langit untuknya, maka tidak dibukakan untuk ruh ini, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ruhnya. Fayaqulun, kemudian atau thumma qara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah setelah itu membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini kurang lengkap ayatnya, innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwaabus samaa'i wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyab, atau mungkin hanya sampai di situ ya riwayatnya. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mendustakan ayat-ayat kami dan sombong terhadap ayat-ayat kami, tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan bisa memasuki surga hingga onta bisa memasuki lubang jarum. Mungkin enggak onta bisa masuk ke lubang jarum? Mustahil. Demikian pula keadaan mereka orang kafir, orang-orang yang mendustakan agama Allah, mustahil untuk mereka bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu Allah azza wa jalla uktubu kitabahu fi sijjin, kemudian Allah pun berfirman, tulislah catatannya di sijjin, tempat rendah, wa fil ardi sufla, di bumi yang terendah. Fatuprah ruhuhu tarhan, kemudian dilemparkanlah ruhnya dengan kuat. Thumma qara'a, kemudian beliau pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yushrik billahi fa ka'annama kharra minas samaa fatahtafuhu tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Sesungguhnya siapa saja yang berbuat syirik kepada Allah, maka seolah-olah dia tersungkur dari langit, kemudian disambar oleh burung, kemudian dilemparkan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Fatu'adu ruhuhu fi jasadi, setelah itu dikembalikanlah ruhnya ke badannya. Kasihan kondisinya, ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dilemparkan dengan hina dari langit sehingga kembali ke jasadnya. Wa ya'tihi malakani fayujlisani. Kemudian datanglah dua malaikat tadi dan mendudukannya. Fayaqulanilah, dan berkata kepadanya, man rabbuk, siapa rabbuk? Fayaqulu ha ha, maka dia pun berkata ha ha, tidak mampu menjawabnya. Ya. La adri, saya tidak tahu. Ya. Fayaqulanilah, kemudian keduanya berkata kepada mayit ini, ma dinuk, apa agamamu? Fayaqulu, maka dia pun menjawab ha ha, tidak mampu untuk menjawabnya. La adri, saya tidak tahu. Fayaqulanilah, kemudian keduanya pun bertanya kembali, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum? Siapakah laki-laki ini yang diutus di tengah-tengah kalian? Maka dia menjawab, ha ha, la adri, saya tidak tahu. Fayunadi munadi minas sama an kadzaba abdi, maka ada satu penyeru yang menyeru dari langit, an kadzaba abdi, bahwasanya telah dusta hambaku. Sudah saya utus di tengah-tengah mereka seorang rasul yang menjelaskan agama Allah Subhanahu wa taala, yang telah mengenalkan kepada mereka Allah Subhanahu wa taala. Fafrishuhu minan nar, maka hamparkanlah untuknya hamparan dari neraka. Walbisuhu minan nar, dan kenakanlah untuknya pakaian dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, dan bukakanlah pintu dari kuburannya ke neraka. Fayatihi min harriha wa sumumiha, maka datanglah ke kuburannya panas dan uap api neraka. Wa yudayyaq 'alaihi qabruhu, dan dijadikan kuburannya sempit. Hatta takhtalif fihi adla'uhu, sampai-sampai saking sempitnya kuburannya, tulang-tulang rusuknya saling berhimpitan satu sama lainnya. Wa yatihi rajulun qabihul wajhi, kemudian datanglah kepadanya seorang yang sangat jelek rupanya, sangat menakutkan. Qabihul thiyabi, sangat jelek pula pakaiannya. Muntinur rih, baunya sangat busuk. Fayaqulu, kemudian berkata kepada si mayit ini yang kafir, yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala, abshir billadhi yasuk, bergembiralah kamu dengan sesuatu yang menjelekkanmu. Juga dikasih apa? Kabar gembira. Tapi bukan sesuatu yang menyenangkan, tapi sesuatu yang membuat dia sedih. Hadza yaumukal ladzi kunta tu'a, ila hari yang dulu kamu dijanjikan, yang kamu tidak percaya. Fayaqulu wa man anta, kemudian dia pun bertanya kepada orang tadi, siapakah engkau? Fawajhuka alwajhul ladzi yaji'u bisyarr, wajahmu adalah wajah yang mendatangkan kejelekan. Fayaqul, maka dijawab olehnya, ana amaluka alkhabith, saya adalah amalanmu di dunia yang jelek. Allah serupakan dengan rupa yang jelek ini. Fayaqulu rabbi la tuqim as-sa'ah, maka dia pun mengatakan, ya Rabb, janganlah engkau tegakkan as-sa'ah sekarang saja, ya siksanya, azabnya begitu ngeri, apalagi nanti di hari kiamat berupa nar, lebih ngeri lagi. Sehingga dia berdoa kepada Allah dan tidak bermanfaat sama sekali doanya. Rabbi la tuqim as-sa'ah, ya Rabb, janganlah engkau tegakkan hari kiamat. Ya, demikian keadaan orang yang kafir, ya, ketika mati dan setelah matinya, ya, dia mendapatkan berita-berita buruk, mendapatkan murka dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya ini membuat takut mereka-mereka yang gampang-gampang berbuat maksiat dengan apa? Bersandarkan kepada nas-nas yang berisi janji-janji. Lihat di sini ada nas yang lain yang isinya ancaman, yang menakutkan, yang mengerikan. Ya. Wa fi lafdin li Ahmad ayyub, kemudian juga tersebut pada lafaz yang lain dari Imam Ahmad juga, thumma yuqayyadu lahu a'ma asam abkam fi yadihi mirzabatun law duriba biha jabalan aw law duriba biha jabalan kana turaban fayadribuhu durbatan hatta yasira turaban thumma yu'iduhu Allah kama kan fayadribuhu durbatan ukhra fayasihu sayhatan yasma'uhu kullu shay'in la thaqalain. Disebutkan dalam riwayat yang lain, kemudian ditetapkan bersama si mayit yang kafir ini, yang zalim ini, seorang yang buta, seorang yang tuli dan bisu. Fi yadihi mirzabah, di tangannya ada alat pukul dari besi yang sangat besar, yang seandainya dia memukulkan dengan alat pukul ini kepada gunung, maka niscaya gunung tadi hancur luluh menjadi debu. fayadribuhu durbatan hatta yasira turaba. Kemudian dipukulkanlah pukulan tadi kepada si mayit ini sehingga dia menjadi tanah, hancur. Kemudian dikembalikan lagi, utuh kembali wajah apa badannya, kemudian dipukul kembali. Fayasihu sayhatan yasma'uhu kullu syai' illa saqalain. Kemudian dia pun menjerit keras yang bisa didengar jeritannya oleh segala sesuatu dari makhluk yang ada di bumi. Illa saqalain, kecuali jin dan manusia. Tidak Allah perdengarkan. Iya. Binatang-binatang yang ada di sekitarnya itu mengetahui cerita mereka ahli nar yang diazab oleh malaikat kubur. Iya. Bisa mereka mendengarnya. Sehingga kita pernah yang mendengar satu riwayat di mana ada kuda yang lari terbirit-birit. Iya. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah gerangan yang menyebabkan kuda ini lari? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya penduduk kuburan ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia dan jin, Allah Subhanahu wa taala tidak perdengarkan kepada keduanya. Sebagai bentuk apa? Ujian. Ya, bagi dua makhluk ini, jin dan manusia. Seandainya diperdengarkan semuanya beriman semua. Ya, karena tidak diperdengarkan, maka akan tampak di situ siapa yang beriman ya kepada hari akhir dan siapa yang mendustakannya. Siapa yang dia tunduk kepada nas-nas Al-Qur'an was sunnah dan siapa yang mempertuhankan akalnya. Qala al-Barra thumma yuftahu lahu babun minan nar wa yumahhadu lahu min furushin nar. Dikatakan al-Barra radhiyallahu taala anhu, kemudian dibukakan untuknya pintu dari an-nar, neraka, dan disiapkan untuknya ya hamparan-hamparan dari an-nar. Kemudian hadis yang lain, ini panjang sekali ya. Pembahasan ini semuanya tentang nas-nas yang berisi ancaman. Wa fil musnad aybu anhu qala bainama nahnu ma rasulillah sallallahu alaihi wasallam id basura bi jama'atin faqala ala ma ijtama'a haula'i qila ala qabrin yahfirunahu fa faz'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa badara baina yadi ashabi musri'an hatta intaha ila al-qabri fajasa'a ala rukbatayhi fastaqbaltuhu bayna yadayhi li'anzura madha yasna' fabaka hatta balla thara min dumu'ihi thumma aqbala alayna faqala ay ikhwani limithli hadha al-yawm fa'iddu. Masih di dalam musnad Imam Ahmad rahimahullah taala juga ya, dari al-Barra kata beliau radhiyallahu taala anhu, kami dulu pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tiba-tiba beliau melihat sekelompok orang ya, mengerumuni sesuatu. Maka beliau Rasulullah bertanya, alama jitama'a haula, mereka sedang mengerumuni apa? Qila, kemudian jawab, ala qabrin yahfarunah, mereka sedang mengelilingi kuburan yang digali untuk seorang yang mati. Fafazi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam bergegas dalam kondisi takut menghampirinya. Fabadara baina yadi ashabihi musri'an, maka beliau pun bersegera melewati para sahabatnya. Hatta intaha ila al-qabr, sehingga beliau pun sampai ke kuburan tersebut, tempat orang-orang berkumpul. Fajata'a ala rukbatayhi, setelah itu beliau langsung berlutut. Ya. Fastaqbaltuhu baina yadihi, kemudian kata al-Barra, saya pun menghampiri beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'anzura madza yasna', agar saya tahu apa yang akan diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabaka hatta balla thara, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis sehingga balla thara ya, tanah menjadi basah, min dumu'i, karena sebab air matanya. Thumma aqbala alaina, setelah itu beliau menghadap kepada kami dengan mengatakan, ai ikhwani limithli hadzal yaumi fa'iddu, wahai saudara-saudaraku, kepada semisal hari ini, yaitu hari kematian, hendaknya kalian mempersiapkan diri-diri kalian. Hendaknya kalian mempersiapkan diri menjemput kematian. Dengan apa? Berbekalkan amal soleh. Ya, sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang telah diupayakannya untuk hari esoknya, hari kematiannya. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang yang sudah dijamin surga, seorang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi takut. Iya. Sedangkan mereka ahlul ma'asi, iya, dia berbuat kemaksiatan dalam kondisi tenang, santai, bahkan dia mengharapkan kebaikan-kebaikan, ya, tertipu dia. Wa fil musnad min hadis Buraidah qala kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman fanada thalath marrat ya ayyuhan nas atadruna ma mathali wa mathalukum qalu Allah wa rasuluhu a'lam faqala inna ma mathali wa mathalukum mathalu qaumin khafu aduwan ya'tihim fab'ath rajulan yatara'a lahum fa'absara al'aduwa fa'abbala liyundirahum wa khushya an yudrikahu al'adu qabla an yundira qawmah fahuwa bithawbihi ayyuhan nas utitum ayyuhan nas utitum thalatha marrat, ya, tersebut di dalam Musnad Imam Ahmad pula dari hadis Buraidah. Beliau Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu mengisahkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari keluar menemui kami. Fanada thalatha marrat. Kemudian beliau menyeru dengan suara keras 3 kali. Ya ayyuhan nas atadruna ma mathali wa mathalukum, wahai manusia, tidakkah kalian tahu seperti apa permisalanku dengan kalian? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Maka mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Faqala, maka beliau mengatakan, inna ma mathali wa mathalukum wa mathalu qaumin khawfu aduwan ya'tin. Sesungguhnya permisalanku dengan kalian adalah seperti satu kaum yang mereka takut kepada musuh yang datang memerangi mereka. Karena rasa takutnya ini, maka mereka kaum tadi mengutus rojulan, seorang, yatara'a lahum, untuk mengintai keadaan musuh. Apakah mereka sudah dekat jaraknya atau masih jauh? Fa'absarul aduwa, maka utusan ini pun memantau keadaan musuh. Fa'akbala liyundirahum, kemudian utusan ini kembali kepada kaumnya tadi yang mengutusnya. Wa khasyia an yudrikahu al'aduwa, ya, dalam kondisi dia takut untuk ditangkap oleh musuh. Qabla an yundira qaumah, sebelum dia memperingatkan kaumnya, saking dia bersegeranya, ya, bergegas menuju kaumnya untuk menyampaikan bahwasanya musuh telah dekat dan dia takut kalau dia tertangkap oleh musuhnya, maka dia mengisyaratkan dengan pakaiannya segera, ya, dengan pakaiannya. Ayuhan nas, wahai manusia, utitum ayuhan nas utitum thalatha marrat, wahai manusia, wahai kaumku, kalian telah didatangi oleh musuh, musuh telah dekat, musuh telah dekat. Itu keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada umatnya. Beliau selalu memperingatkan dan mengingatkan umatnya kepada bahaya yang lebih besar daripada musuh, yaitu apa? Azab kubur ataupun azab Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Beliau memperingatkan agar kita segera, ya, untuk bersiap-siap berbekal diri dengan amal saleh. Wa fi sahih Muslim min hadis Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin haramun wa inna ala Allahi ahdan liman syaribal muskira an yusqiyahu min tinati al-khabal. Ya. Satu lagi tanggung. Qila wa ma tinatul khabal? Qala irqu ahli an-nar aw 'usaratu ahli an-nar. Tersebut di dalam sahih Muslim dari hadis Jabir, bahwasanya beliau Jabir mengisahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap muskirin haram, sesuatu yang memabukkan itu haram. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki janji bagi orang yang gemar minum minuman keras ataupun meminum sesuatu yang memabukkan, untuk Allah beri minum dia kelak di akhirat di neraka dengan tinatul khabal. Ditanyakan oleh para sahabat, apa itu tinatul khabal? Maka dijawab, irqu ahlin nar, keringatnya ahlun nar, ataupun usaratu ahlin nar, cairannya ahlin nar. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdik, syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Sudah azan dulu.